al Tibala. Bab, pembahasan al-Hiwala. Wad-Doman dan Doman. Serta nanti dalam dua pembahasan ini beliau akan masukkan masalah al-Hiwala. Karena tiga ini mirip tapi beda. Hiwala, Doman, Hiwala. Hiwala, Doman, Hiwala. Tiga bentuk mirip tapi beda. Belum satukan karena untuk meringkas. Untuk meringkas. Nanti kita akan bahas satu-satu. Apa itu hiwala, apa itu doma, apa itu kibala. Kita mulai dengan al-hiwala. Hiwala ini disebutkan oleh para ulama, dia artinya nakludain min dima ila dima. Nakludain min dimmatin ila dimmah. Memindahkan utang dari satu dimmah ke dimmah yang lain. Dari satu tanggungan ke tanggungan yang lain. Agak sulit kalau di pengertiannya, tapi kalau dipraktekan bisa. Dia sebenarnya hiwala ini punya tiga rukun. Punya tiga rukun. Pertama, ya, kita anggaplah lagi Ahmad. Nah, untuk memudahkan, jangan marah Ahmad ya. Tidak apa-apa dia, pelan pun marah saya kan. Hah? Ahmad, sama siapa? Mana Zainuddin? Ya, Ahmad, Zainuddin, sama saya. Tiga orang. Ya, saya punya utang sama Zainuddin. Saya punya utang sama Zainuddin. Ahmad punya utang sama saya. Sampai itu hiwala ini. Saya punya utang sama Zainuddin. Ahmad punya utang sama saya. Sekarang Zainuddin mau tagih utang sama saya. Zainuddin mau tagih utang sama saya. Dia datang tagih. Saya hiwala, saya tahami, saya pindahkan penagihannya ke Ahmad. Nah, dia punya utang sama saya. Dibahan. Jadi dia sekarang datang tagih ke saya, dan saya bilang, tagih Ahmad, karena saya dia punya utang sama saya. Ada bahan ini. Maksudnya ini namanya apa? Hiwala. Mengindahkan dimah ke dimah. Tahu dimah ke dimah. Kan saya punya tanggungan di Zainuddin. Saya pun pindahkan ke mana? Ke dimahnya Ahmad. Kan dia punya tanggungan kepada saya. Itu namanya zimmah ke zimmah. Ini hiwala. Dan hiwala ini boleh kalau sama dan kalau maklum. Hiwala ini boleh kalau utangnya sama dan kalau sudah dimaklumi utangnya. Sama maksudnya masuk emas sama emas, perak sama perak, uang sama uang. Tidak boleh beda. Tidak boleh apa? Beda. Pak, dan nilainya sama, maksudnya nilainya juga sama. Saya utang sama Zainuddin 100 ribu, saya pindahkan ke Ahmad jadi berapa? 100 ribu, tidak boleh lebih. Kapan saya punya utang 100 ribu, saya arahkan ke Ahmad, sementara Ahmad punya utang 90 ribu sama saya, atau punya utang 150 ribu sama saya, tapi Zainuddin ambil semua, tidak boleh. Itu kan jadinya apa nanti? Riba, walaupun ribanya sedikit. Kadang orang bilang, biar nih ongkos tagihnya itu sisanya. Riba. Iya kan? Karena kasih orang, biar, kan di sana uangnya itu lebih banyak. Tidak apa-apa ongkos capeknya. Ongkos tagihnya, itu riba. Kita nih, jadi harus sama. Terus dimaklumi berapa. Tidak boleh dia bilang begini, saya bilang ke Zainuddin, silakan tagih Ahmad. Tanpa diketahui berapa utangnya. Berapa utangnya? Paham hiwala ini? Hiwala hukumnya boleh. Sepakat para ulama akan bolehnya. Karena ada beberapa hadis yang dijelaskan dalam masalah ini. Seperti kemarin hadis yang saya sampaikan. Matrul goni dulmun. Mengundur-undurnya orang yang goni, orang yang bisa bayar itu adalah golib. Kemudian Nabi katakan, fa'idha utbi'a ahadukum ala mali'in Falyatbah, apabila kalian dipindahkan hutangnya kepada orang yang kaya, mampu bayar, kaya dan mampu bayar, tidak mengundur-mundur, maka hendaklah dia terima. Hendaklah dia apa? Terima. Jelas kan? Bahkan kata para ulama, tidak dipersyaratkan ridhonya yang diarahkan itu dan tempat yang diarahkan kepadanya. Maksudnya, tidak harus ridho Zainuddin. Dan tidak harus Ahmad ridho. Kan tidak apa-apa. Intinya kan utangnya terbayar, dan Ahmad juga utangnya harus dia bayar ke saya. Paham kan? Banyak ulama sampai mengatakan seperti ini. Tidak dipersyaratkan, boleh saya langsung pindahkan Zainuddin gimana? Ke Ahmad. Saya punya utang sama kamu, tagih di sana. Saya juga, dia juga punya utang sama saya, semisal. Dia utang juga sama saya, kan? Semisal. Jelas kan? Ya? Ini masyarakat. Ini namanya apa ini? Himala. Dari yang mulai dari lebih terkait dengan himala ini bahasannya. Dari Nabi SAW, man uhila ila mali'in fal yahtal. Siapa yang dipindahkan utangnya kepada orang yang mampu bayar dan punya utang juga yang semisal, maka hendaklah dia terima. Dia terima himalanya. Ini ya, dia terima hiwalahnya. Kemudian dari karamallahu rahmallahu salamnya, wa man uhila bidainihi ala man alaihi mitluhu. Perhatikan garisi mitluhu itu. Siapa yang dipindahkan utangnya kepada orang yang man alaihi, orang yang wajib juga membayar utang kepadanya, maksudnya kepada orang yang dia tadi. Paham? Jadi ini ada tiga orang, jangan pahami, dua orang. Nah, siapa yang diarahkan, dipindahkan utangnya kepada orang yang punya utang yang semisal. Yang semisal. Farodia maka derido, fakodibari al-muhil. Maka telah bebas utangnya al-muhil. Al-muhil yang memindahkan utangnya. Dan di sini ada tiga bahasanya. Ada al-muhil, al-muhal, al-muhil alai. Al-muhil, al-muhal, al-muhil alai. Al-muhal si penagih utang. Contohnya tadi kita adalah Zainuddin. Al-muhil yang memindahkan utangnya. Al-muhil alai tempat yang berutang ke pihak yang kedua yang memindahkan utangnya. Paham ya? Ini rukun. Maka faqad bari al-muhil. Siapa al-muhil? Yang mendatang utang. Yang ditagih, yang ditagih. Paham ini? Telah bebas, selesai. Karena dia sudah apa? Sudah ihala, sudah dipindahkan ke orang yang berutang kepadanya. Kemudian beliau katakan, wa man uhila ala mali'in lazimahu an yahsal. Siapa yang dipindahkan utangnya kepada orang yang kaya mampu bayar tidak undur-undur, maka harus dia pindah. Diikuti. Harus diapa? Ikuti. Dipahami di sini. Dipahami di sini nanti. Ya. Pertama wajibnya diikuti. Yang kedua, ya, ada syarat. Kalau dipindahkan kepada orang yang mali memang punya dan memang dia tidak undur, tidak undur-undur. Adapun pembahasan dia wajib atau tidak, ini berselisih para ulama. Kalau orang Zahiriyah mengatakan wajib, karena dalam hadis adalah perintah. Falyatba', hendaklah dia ikuti, dia terima, adalah apa perintah. Itu Zahiriyah. Dan satu pendapat dari orang Hanabilah. Sementara mayoritas ulama perintah sini perintah sunnah. Artinya kalau si Zainuddin tadi tidak mau, tidak apa-apa. Dan ini bukan perintah apa? Bukan perintah wajib. Perintah apa? Perintah sunnah. Misalnya saya juga bilang, tidak. Nanti Ahmad tidak mau bayar karena saya temannya misalnya. Ya? Nah, saya takut Ahmad, wah, nanti dia pukul saya, dia bisa pingsan. Bahkan? Ya, ini perintah apa? Sunnah. Kenapa mayoritas ini? Ya? Kenapa mayoritas ini? Ini ada sisi kekuatannya. Ya. Kemudian kata beliau, Allah, adapun terkait dengan alam mali, berarti nanti bisa dipahami, ya, kalau dia diarahkan kepada orang yang makhl, mumafil, orang yang apa? Selalu apa? Mengundur-mundur bayar utangnya, tidak apa-apa dia tidak mau. Karena ini hak alam mali. Dikali Rasulullah SAW, idza utbi'a ahadukum ala mali, lana hadis. Berarti kalau mumafil, tidak boleh. Tidak apa-apa dia tidak terima, daripada nanti dia tersiksa untuk menagi utangnya. Om ya, kata Nabi, kalau kalian ditindakan, kalau salah seorang dari kalian ditindakan kepada utangnya kepada orang yang mampu bayar, maka hendaklah dia terima. Hendaklah dia terima. Keluar yang tidak mali. Keluar yang tidak mali. Ini Masya Allah. Selesai masalah timbalan. Masalah mudah saja. Dia tindakan lima ke lima. Dia tindakan tanggungan ke tanggungan. Dia tindakan tanggungan utangnya ke tanggungan. Paham? Boleh. Nah, sekarang kita masuk lagi di doman. Lain dominamu anu domin. Lam yabro wa tarad dain alaihima. Ya. Kalau ada domin, penjamin yang menjaminnya. Ada penjamin yang menjaminnya. Maka tidak lepas utangnya. Dan jadi utangnya kepada keduanya. Paham? Ada yang gini, ada lagi tiga orang ini. Ada lagi tiga orang, tapi tidak ada ikatan utang seperti tadi. Ini sekarang, saya punya utang sama Zainuddin. Paham? Saya punya utang sama siapa? Zainuddin. Tapi saya tidak mau bayar. Datang amat, kasihan Ustaz. Ya, lebih susah. Dia bilang ke Zainuddin, saya dominnya. Saya jamin utang. Paham model domin. Orang ketiga itu apa? Menjaminnya. Orang ketiga menjamin. Sekarang, jaminan ini saja punya utang kepada dua orang. Tadi kepada Zainuddin, yang kedua utang pada Ahmad. Karena dia menjamin. Namanya orang menjamin itu bukan akad hibah. Tapi dia jamin itu kecuali nanti dia niat lagi. Dia niatkan saya bayarkan utang ini percuma. Maksudnya yang saya tidak harap apa? Ganti. Tapi kalau dia tidak rujuk, dia tidak rujuk, maksudnya dia tidak rujuk apa? Dia nanti ini saya bayar, sudah saya utang juga. Saya utang juga. Kan dia hanya apa? Dia hanya menjamin utangnya. Jelas ini? Hanya menjamin utangnya. Dan ini boleh? Saling tolong menolong. Paham ya? Saling tolong menolong, tapi hukumnya jadi punya utang di pihak yang sana lagi. Jelas ya? Ya ini namanya domin. Namanya apa? Domin. Dan ini boleh. Bahkan dikatakan oleh para ulama itu adalah sunnah mustahabbah. Dan itu termasuk berbuat baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai perbuatan baik. Masuk dalam tolong menolong. Masuk dalam tolong menolong. Iya. Selesai masalah doman. Selanjutnya, maksudnya masalah masalah doman. Lain dominahu anhu domin. Lan berarti berulang ya. Hmm? Berulang ini. Antum juga. Kayak isyarat di mata. Langsung setelahnya wali sohid ini. Ah, itu lagi tanya. Teman di mata syarat berulang. Ini yang dihapus. Wali sohid ini mutolakatu man sya'a minhuma. Ah. Bagi pemilik utang yang diutangi, dia berbak menagih keduanya. Gini tadi. Berarti sekarang saya punya utang di Zainuddin. Tapi Ahmad apa? Menjamin saya. Siapa yang dia tagi? Boleh dia tagi saya. Tinggal saya bilang sama Ahmad, Ahmad kasih dulu untuk cari janji akan bayar utang saya. Tam, boleh juga dia langsung tagi apa? Ahmad. Aku tahu. Dan artinya bahasanya, boleh antum tagi al-mazmur yang dijamin dan boleh antum tagi ad-dhamin yang menjamin. Tanda ini boleh. Alhamdulillah. Ya. Siapa saja yang diinginkan. Fa in istawfa fil madmun anhu aw abra'ahu bari adominuhu. Masya Allah. Kalau dia penuhi yang dijaminkan darinya aw abra'ahu Ini ya, ini yang pertama ya. Kalau dia penuhi, artinya dia sudah bayar. Yang dia jamin tadi, sudah. Tak perlu berdali, kata para ulama, sudah dianggap terbayar utangnya. Misalnya Zainuddin tadi, tagi aman, tidak tagi bayar, sudah terbayar. Dia kata-kata, selesai. Au abro'ahu, ini masa selanjutnya. Ya, atau abro'ahu, dia gugurkan, dia bebaskan, dia jatuhkan haknya. Dan tadi dianya, dia mau tagi aman, dia mau tagi bayar. Kami, setelah itu dia apa? Zainuddin apa? Alhamdulillah, saya ikhlaskan saja. Tidak boleh terpaksa. Ikhlaskan memang dia mau apa? Gugurkan haknya. Apakah Zainuddin atau sekarang Ahmad yang menjamin saya yang sudah bayar tadi. Kalau dia abro'ah, maksudnya as-koto. Dia jatuhkan haknya. Selesai. Bari atau minumu. Maka lepas beban dominnya. Nah, maka lepas beban apa? Dominnya. Iya? Beban dominnya. Artinya gini. Si domin dan al-mudmun. Zainuddin batalkan, misalnya. Apakah masih Zainuddin tadi apa? Zainuddin abro'ah. Menjatuhkan utang saya kepada dia. Sementara tadi Ahmad juga sudah apa siap menjamin. Sekarang, kalau Zainuddin abro'ah, apakah saya saja yang lepas atau Ahmad masih? Atau Ahmad juga lepas? Paham? Kata beliau, bari atau minum, yang menjamin juga lepas. Tidak boleh lagi dia bilang, Zainuddin pergi tagi Ahmad. Anak, kamu kan mau jamin Ustaz? Misalnya begitu. Bayar. Saya kira kamu sudah ikhlaskan ya Ustaz. Iya, tapi kamu belum. Ini kasihan, cuma membantu. Iya kan? Laisa 'alal muhsinin min sabil. Tidak ada jalan yang celaan pada orang yang berbuat baik. Paham kan? Tidak boleh begitu. Jadi dia, kalau asal lepas berarti cabang? Lepas. Paham kan? Asalnya kan saya. Paham? Ahmad kan? Cabang yang menjamin saya. Ya, maka lepas juga. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wa in abro ad-dhamin wa lam yabro al-athil. Masalah lagi. Wa in abro ad-dhamin wa lam yabro al-athil. Kalau dia sebaliknya, bagaimana kalau sebaliknya? Si yang memberikan pinjaman abro'ad domina, membebaskan yang menjamin. Paham, kebalikannya yang tadi. Kalau tadi saya dibebaskan, apakah Ahmad ditagi? Tidak. Sekarang, ini Zainuddin, dia bebaskan dia apa? Jatuhkan haknya apa? Ahmad. Saya gimana? Jadi dia bebaskan domin. Walanya berlaku, dia tidak bebaskan, tidak jatuhkan haknya dari asal. Siapa asalnya? Saya yang berutang kepada Zainuddin. Paham? Yang berutang kepada Zainuddin. Gimana kalau yang seperti ini? Ya, maka disebutkan oleh para ulama di sini tidak jatuh utangnya asal. Karena dia mirip dengan rohan, ya, tidak jatuh utangnya, tidak jatuh utangnya. Ini masya Allah. Karena dia hanya membebaskan yang penjamin, yang berutang apa? Tidak. Beda kalau tadi dia bebaskan asal, maka yang ikut itu apa? Penjamin. Jatuh. Iya. Terus hari ini tahu kami nabi. Raja alai. Ini masalah lain. Disebutkan juga dalam masalah qawaidul fiqhiyah. Masalah ini. Ya. Sekarang si Ahmad sudah bayarkan utang saya di Zainuddin. Paham? Dia bayarkan. maka roja alai. Kalau dia sudah terpenuhi dari dia istaufa, diambil dari si domin, bayar utang tadi, diambil dari si si domin, maka roja alai, maka dikembalikan kepadanya, kepada si domin. Saya tidak berurusan lagi berarti kepada Zainuddin, tapi kepada siapa? Kepada Ahmad. Tapi ingat, kalau dia niat rujuk, dia niat memang bukan akad tabarru, bukan pemberian percuma. Dia memang hanya sekedar membayarkan dulu dengan niat saya bayar ke dia. Kembali kepada dia. Berarti sekarang saya berutang kepada Ahmad. Dibamin. Raja alai al-domin. Kembali dengan utang itu kepada siapa? Kepada si penjamin tadi. Ya, kepada si penjamin tadi. Ini masya Allah dalam masalah ini, walaupun banyak bentuknya, tapi ini salah satu bentuk. Ini salah satu bentuknya. Walaupun banyak keadaan yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini, ya, sebagaimana disebutkan dalam Qawaidul Fiqhiyah, apakah mutlak langsung dia kembalikan utangnya ke Ahmad nanti atau tidak. Banyak disebutkan oleh para ulama keadaannya. Di antaranya misalnya, keadaan pertama, dia domin dengan izinnya, dan dia bayarkan utangnya dengan izinnya pula, maka hal ini kembali kepada al-madmun. Dia bayar utangnya ke yang domin. Paham? Ada yang gini tadi, Ahmad, saya izinkan dia untuk, dia minta saya bayarkan saja utang antum. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan, saya izinkan. Paham ya? Saya izinkan. Maka ini sudah wajib saya bayar ke Ahmad. Ini bentuk pertama. Bentuk pertama. Ya. Kemudian yang kedua, bentuknya saya izinkan. Ya. Untuk domin, tapi tidak membayarkan utang saya. Saya cuma izinkan apa? Kamu jamin saya, tapi jangan bayar. Antum hanya sebagai apa? Penjamin. Dah? Iya. Apakah ini ditagih juga nanti? Kalau dia bayarkan? Dah? Ahmad saya cuma menjadikan apa? Penjamin. Eh, ternyata malah dia apa? Bayar. Apakah saya harus bayar Ahmad? Ini berselisih para ulama. Berselisih para ulama. Ada yang mengatakan, ya, dia bayar. Karena dia izin untuk menjamin, berarti itu izin untuk membayarkan. Izin untuk membayarkan, walaupun apa? Tidak, dia bilang, bayarkan. Bahkan, saya bilang, tolong jamin dulu saya di sana, saya lagi kesusahan. Bahkan, saya izinkan untuk jamin, ya kan? Berarti saya izinkan dia kalau diminta untuk bayar. Berarti ada izin mazmur namanya. Izin yang terkandung. Paham ini? Dibahas dalam kode fikian. Saya bayar atau tidak uangnya aman nanti? Mayoritas ulama mengatakan bayar. Mayoritas ulama mengatakan apa? Bayar. Tapi kalau imamnya orang Syafi'iyah, enggak. Karena dia tidak izinkan. Dia tidak izinkan. Paham ya? Ya, kenapa jumhur lebih aman, lebih hati-hati. Jadi keadaan kedua. Keadaan ketiga, dia izinkan untuk bayar tapi tidak jamin. Kebalikannya. Saya izinkan Ahmad bayarkan saya, tapi dia jamin dan dia bayarkan. Gimana ini? Ya? Apakah sah domannya? Tak? Nah, kalau rujuk jelas. Kalau rujuknya, maksudnya saya nanti harus bayar ke Ahmad. Iya, karena memang saya suruh apa? Bayar. Doman yang dimasalah. Apakah masuk juga doman di sini? Ini yang para ulama bicarakan. Para ulama bicarakan. Karena kedudukan ini seakan-akan dia adalah apa? Wakilnya untuk membayar utangnya. Ada juga keadaan disebut oleh para ulama, dia tidak izinkan untuk doman, dia tidak izinkan untuk membayar. Amin? Dia tidak izinkan untuk membayar, dia juga tidak izinkan untuk apa? Doman. Gimana ini? Boleh gak seperti itu? Kalau domannya sah, tapi Ahmad menagihnya ke saya, sah gak? Domanya alhamdulillah, karena doma kan akad khairi. Akad dia cuma mau berbuat baik, dia jamin. Insyaallah saya jamin sampai utak, Pak. Bayar di saya ke Zainuddin. Pak, sekarang domanya. Ya, Pak, domanya. Tadi apakah rujuk kalau Ahmad bayarkan? Nah, ini dibicarakan oleh para ulama. Ini dibicarakan oleh para ulama tentang rujuk atau tidaknya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak rujuk, kan dia tidak diizinkan untuk bayar. Ada yang mengatakan rujuk, ya. Ada yang mengatakan apa? Rujuk, karena sah domannya berarti sah tasdidnya, sah domannya berarti sah pembayarannya, kan begitu? Ya kan? Gimana caranya? Kalau dia doman sah, bayarnya tidak rujuk, itu kan dibedakan. Bar, di sini. Yang benarnya dia rujuk dan ini pendapat yang sahih, ya, dan dia telah membuka pintu kebaikan. Masa kita malah saya tidak mau ganti uangmu, siapa suruh? Wah, tidak berterima kasih sekali. Anda paham kan? Ya, walaupun diperselisihkan, tapi ini kan alhamdulillah sudah ada orang berbuat baik tanpa pamrih. Ya, antum ganti kan? Kan begitu kan? Iya, ini masya Allah. Di antara yang disebutkan oleh para ulama bentuknya. Iya. Ada juga bentuk orang mendoman, menjamin dan dia bayarkan pasti niat rujuk. Nah, ini tentunya rujuk. Karena dia sudah apa? Niatkan. Dia sudah niatkan. Ada juga orang membayarkan tapi tidak ada niat tabarruk, tidak pula rujuk. Bagaimana ini? Ini yang diperselisihkan juga. Jadi dia bayarkan utang saya, Ahmad tadi, tapi Ahmad tidak ada niat untuk menyumbang. Tidak juga ada niat untuk apa? Untuk apa? Saya ganti uangnya. Untuk rujuk. Paham ya? Untuk ganti uangnya. Gimana kalau ini? Ini diperselisihkan juga. Diperselisihkan juga. Di antara madhab, seperti orang Hanabilah, dia tidak rujuk. Karena dia tidak niatkan. Ya, dia tidak niatkan. Iya. Karena dalam masalah ini dilihat pada niat yang memberikan sumbangan, ya. Nah, masalah terakhir kalau dia niatkan memang, ya, dia bayarkan dan dia tidak niatkan rujuk, dia bayarkan dan tidak niat rujuk, tabarruk, maka ini tidak rujuk. Ini paling terakhir. Jadi ini bentuknya. Di antara yang disebut oleh penulis itu salah satu misalnya. Yang disebut oleh penulis di atas itu apa? Salah satunya saja. Kalau dia bayarkan, diambil utang itu dari domin, roja alai, maka dia kembali kepada yang membayarkan. Aneh, dia bayar nanti di yang membayarkan. Kemudian kata Allah, selesai masalah doman. Wa man kafala bihi dari man alaihi dain falam yudiru lazimahuma alaihi. Ini masalah kifalah. Tantum kifalah, kifalah itu mirip doma, mirip apa lagi? Tadi yang pertama hiwala. Cuman kalau hiwala mali harta yang dia tanggung, domi juga mali harta, kalau ini badani yang dia tanggung badan, dia jamin akan membawa orang. Sampai dia jamin akan mendatangkan orang. Ini namanya kipala. Ya, orang Arab bilang, kalau kita bilang kafil, ini kafil saya, penjamin. Jadi badan ke badan, kafil namanya. Jamin, jamin ini kipala. Dia jamin apa? Orangnya. Dia jamin orangnya. Kata bro, waman kafara bi dhori man alaihi dain, siapa menjamin untuk menghadirkan orang yang punya utang falam yu'diru, kemudian dia tidak bisa hadirkan, lazima ma alaihi, wajib dia apa yang diwajibkan terhadap yang dia jamin itu bawa tadi. Gimana? Contoh misalnya, kembali lagi saya Zainuddin Ahmad, artinya 3 orang, ya. Saya punya utang sama Zainuddin, biar saja. Saya punya utang pada siapa? Zainuddin. Muhammad datang kepada Zainuddin. Zainuddin bilang, Ubay tak ada utang sama saya. Apa yang dia bilang? Saya akan bawa dia di hadapan anda. Masya Allah. Dia jamin begitu. Ternyata dia dah bisa bawa saya. Dia pergi ke rumah saya ternyata lagi di Pare-Pare. Datang ke Zainuddin, ya Ahmad yang bayar. Nah, Ahmad yang bayar. Dipanggil di malam, kerja sudah lah. Jamin dia kan bawa. Jelas masalah ini. Dia sudah jamin dia akan bawa. Jadi ketika dia tak bawa, dia wajib melakukan apa yang saya harus lakukan tadi. Ini masya Allah. Ini namanya badan dengan badan. Ya, badan dengan badan. Iya. Kemudian kata Allah rahmatullah, fa'in mata ha. Ternyata saya sudah meninggal. Nah, Ahmad kan sudah jamin di Zainuddin. Saya akan bawa orangnya. Ya, baik, siap. Nah, ternyata Ahmad pergi cari orangnya, cari saya sudah meninggal. Gimana? Gimana ini? Apakah wajib Ahmad gantikan? Lihat, bari akafiluhu, maka si kafilnya berubah. Siapa kafil? Siapa kafil? Ahmad. Yang menjamin untuk bawa saya tadi itu berpas. Kalau tadi kan kalau dia tidak mampu ambil bawa, wajib dia tunaikan. Ya, kan dia ini tidak lakukan. Tapi kalau sekarang orangnya sudah tidak ada, dia mau dapat, masa mau diangkut di kuburan. Anda paham kan? Itu gugur. Gugur si kafilnya. Ya, anak bilang alhamdulillah meninggal nih. Ya, datang kepada Allah sudah meninggal orangnya. Sudah meninggal orangnya. Jelas ini? Jelas masalah kafil ini? Dua masalah selesai. Tiga pas sudah selesai. Kibala, doman, kibala. Ini tiga masalah dalam fikih itu bentuknya. Intinya kalau doman berarti saya tidak punya utang, saya punya utang yang saya tidak punya utang, tapi dia menjamin saja. Dia kan menjamin saja. Kalau kifala, tindakan utang kepada orang yang berutang kepada yang kita, kepada kita. Dalam, jadi saya punya utang, orang itu punya utang juga orang lain, orang ketiga. Datang si yang menagih utang ke saya tindakan ke orang yang berutang kepada saya. Itu bentuk apa itu? Kifala. Pindahkan utang ke yang berutang. Kan? Pindahkan utang kepada yang berutang. Kalau doman tidak ada utangnya, cuma dia jamin. Kalau kipalah badan-badan atau ain-ain. Kalau ain-ain lebih umum lagi. Artinya sekarang dia punya utang kambing. Saya jamin kambing kamu akan hadir hari ini di hadapan kamu. Nah, dia bawa kambingnya. Paham ini? Badan-badan, mali-mali, badani-badani. Jelas kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah setelah itu tinggal masalah lagi. Al-Rahm.